Meta Akidah. Akidah. Syaduha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun takhattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Di antara rambu-rambu penting Ahlus Sunnah, rambu-rambu yang penting yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah dhalah lainnya adalah Ahlus Sunnah sangat mementingkan persatuan umat, maka mereka tidak menyebarkan benih-benih fitnah di tubuh umat ini dengan mempermasalahkan detail-detail dari masalah-masalah yang ada. Sebaliknya, Ahlus Sunnah bersatu dan berpegang pada prinsip-prinsip global seperti yang diterangkan oleh nas-nas Al-Quran, hadis dan ijma'. Jadi, sungguh keliru mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah dengan menyeru umat kepada Al-Quran, kepada Sunnah, membersihkan akidah, memurnikan tauhid, memerangi khurafat, kesyirikan dan sebagainya, dengan seruannya ini membuat memecah belah umat atau membuat umat jadi terpecah belah karena menyinggung-nyinggung masalah khilafiyah. Nah, yang berkata seperti ini tidak memahami antara makna khilafiyah dengan hal-hal yang itu jelas khurafat, syirik, dan menyimpang dari syariat. Jadi ketika Ahlus Sunnah mengingatkan umat Islam, kaum muslimin, untuk menjauhi semua penyimpangan dalam akidah, menjauhi kesyirikan, khurafat, bid'ah, dan berbagai macam kesesatan, maka bukan berarti hendak memecah belah umat, bukan. Justru Ahlus Sunnah hendak mempersatukan, mengajak kepada persatuan umat di atas al-haq. Persatuan umat di atas al-haq. Ini yang penting. Jadi, tidak hanya persatuan. Jadi, tidak benar kalau kita hanya menyeru kepada persatuan umat. Persatuan umat suatu hal yang bagus. Suatu hal yang sangat indah sekali. Suatu yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak cukup hanya persatuan umat. Harus dikasih qaid, dikasih batasan di atas al-haq. Jadi, persatuan umat di atas kebenaran. Kalau umat yang bersatu tapi di atas manhaj yang bercampur-campur, di atas kesesatan, buat apa persatuan itu jika tegak di atas prinsip yang batil? Dan Ahlus Sunnah tidak membuat masalah-masalah baru yang tidak berdasar kepada tiga sumber tadi. Tidak mendatangkan satu masalah-masalah baru, tidak mengada-ngada. Tidak mendatangkan suatu pendapat yang baru, keyakinan yang baru, pemahaman yang baru, yang tidak bersumber kepada tiga sumber tadi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para Salafus Saleh. Dan Ahlus Sunnah sangat memelihara lisan-lisan mereka dari hal-hal yang demikian. Membersihkan lisan mereka dari menyebut istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang tidak pernah disebut oleh para sahabat dan para tabi'in. Bersatu di atas kebenaran adalah salah satu pilar atau salah satu tiang dari manhaj Ahlus Sunnah. Bersatu sesama Ahlus Sunnah di atas prinsip sunnah, saling memaafkan dan saling menasihati, serta tidak saling mencerca dan menghina. Berjuang untuk menegakkan as-sunnah, petunjuk Rasulullah SAW di atas bumi ini, dan menjadikan sunnah sebagai standar atau ukuran kebenaran dari seluruh sisi-sisi kehidupan. Mereka, yakni Ahlus Sunnah, saling merahmati, kasih sayang di antara mereka, dan keras terhadap orang-orang kafir. Nah, inilah sebagian dari rambu-rambu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa merekalah al-firqatun najiyah, ya, satu-satunya golongan yang selamat di antara sekian banyak, di antara 73 firqah yang terancam dengan nar. Nah, sebagai perbandingan, jika Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sumber-sumber yang jelas, yang bersih, yang asalnya adalah wahyu, maka kita lihat sebagai perbandingan atau muqaranah satu firqah yang sesat, yaitu Rafidah. Rafidah yang menjadi satu mazhab resmi, satu akidah resmi di Iran dan banyak dianut oleh orang-orang Iran ya khususnya dan juga di sebagian Lebanon. Bagaimana keyakinan mereka tentang Al-Qur'an? Tentang Al-Qur'anul Karim, sumber yang pertama, Kitabullah, yang Allah SWT berfirman tentangnya, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak ada pada Al-Qur'an kebatilan, tidak ada pada Al-Qur'an kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Dan Al-Qur'an yang diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji, yang Allah sendiri menurunkannya dan Allah berjanji untuk menjaganya, menjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an atau adzikr, peringatan ini Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Sesungguhnya benar-benar kami akan menjaganya. Surah Al-Hijr. Jadi Allah sendiri telah memastikan atau telah menjamin akan menjaga keaslian kitab sucinya Al-Qur'an ini. Lalu bagaimana keyakinan atau pendapat Rafidah tentang Kitabullah Al-Quran ini? Nah, Al-Kulaini menyebutkan dalam kitabnya Usulul Kafi, suatu bab yaitu judul babnya ini, yang mengumpulkan dan membukukan Al-Quran hanyalah para imam. Atau tidak ada yang mengumpulkan dan membukukan Al-Quran secara utuh selain para imam. Dikutip suatu riwayat dari Jabir. Bukan Jabir radhiyallahu anhu, bukan Jabir sahabat, bukan. Jabir yang lain. Diriwayatkan dari Jabir bahwa ia berkata, Jabir berkata, saya mendengar Abu Ja'far. Abu Ja'far berkata, Abu Ja'far imamnya Rafidah. Abu Ja'far imamnya Ahlu Sunnah, cuma diklaim oleh Rafidah. Saya mendengar Abu Ja'far berkata, siapa yang mengaku, mengklaim, telah menghimpun Al-Quran dan membukukan seluruh isinya, sebagaimana diturunkan Allah SWT, maka dia telah berdusta. Karena tidak ada yang mengumpulkan dan menghimpun seluruhnya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala selain Ali bin Abi Thalib dan para imam sesudahnya. Nah ini satu riwayat yang ada dalam kitab induk mereka, yaitu Al-Kafi. Bahwa tidak ada yang menghimpun Al-Quran secara utuh, secara lengkap selain Imam Ali radhiyallahu anhu dan para imam sesudahnya. Artinya, kitab yang ada di tangan Khalifah Abu Bakar, kitab yang ada di tangan Umar, Uthman, ini tidak lengkap. Atau telah dirubah. Tidak lengkap, telah dirubah dan bukan Al-Quran yang asli, begitu. Dan dalam hal ini banyak riwayat-riwayat yang seperti ini. Di antaranya mereka mengatakan bahwa ada satu ayat dalam surah Alam Nasrah yang dihapus oleh kaum muslimin ya, atau oleh khalifah-khalifah seperti Abu Bakar dan Umar. Yaitu satu ayat yang berbunyi, وَجَعَلْنَا عَلِيًا سِهْرَكْ Setelah Alam Nasrah laka sadrak, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ أَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ Kemudian, وَجَعَلْنَا عَلِيًا سِهْرَكْ Dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Menjadikan Ali sebagai menantumu, wahai Rasulullah. Mereka juga mengklaim ada satu surat yang hilang dari Al-Quran. Bukan satu ayat lagi, satu surat secara keseluruhan yang hilang dari Al-Quran. Itu surat Al-Walayah. Surat Al-Walayah. Surat Al-Walayah itu, sedikit saya kutip ayat-ayat palsu. Ayat-ayat yang dipalsukan oleh Rafidah dan diklaim, ini termasuk dari Al-Quran yang dihapus atau dilenyapkan oleh kaum muslimin. Nah, di antara ayat itu berbunyi seperti ini. وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا أَمَنُوا بِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَمَا عَاهَدَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ يُقْذَفُونَ فِي الْجَحِيمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَعَصَوُا الْوَصِيَّةَ الرَّسُولِ أُولَئِكَ يُسْقَوْنَ مِنْ حَمِيمٍ Artinya, dan orang-orang yang kafir setelah mereka beriman dan merusak perjanjian mereka dan janji-janji yang telah diikat oleh Rasul kepada mereka, mereka akan dilempar ke dalam neraka Jahim. Mereka telah mendzalimi diri mereka sendiri dan bermaksiat kepada wasinya Rasul. Dan bermaksiat durhaka kepada wasinya Rasul. Siapa yang dimaksud dengan wasinya Rasul? Yani Ali radhiyallahu anhu. Maka mereka akan diberi minuman dari air yang sangat panas. Walhasil, satu surat sepenuhnya ya, dikatakan dilenyapkan atau dihapus oleh Ahlus Sunnah dari Al-Quran. Dan dalam surat ini penuh dengan kata-kata, wa inna aliyan minal muttaqin. Sunnya Ali termasuk orang-orang yang bertakwa dan sebagainya. Sampai ada salah seorang ulama mereka, yaitu An-Nuri At-Tibrisi, mengumpulkan, menghimpun riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran telah dirubah. Kitab Al-Quran telah dirubah-rubah dan tidak asli lagi. At-Tibrisi menulis satu kitab yang judulnya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Kata pemutus yang tegas tentang adanya perubahan dalam kitab Allah SWT, dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Di situ dia mengutip ratusan riwayat-riwayat dari kalangan Rafidah yang memastikan, menegaskan bahwa Al-Quran ini sebenarnya telah dirubah-rubah. Siapa yang merubah? Tiga khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum. Mereka telah melanggar wasiat Rasulullah SAW, telah mendzalimi Ali dan keluarganya, dan telah berani merubah-rubah Al-Quran. Kemudian, mana Al-Quran yang asli? Al-Quran yang utuhnya mana? Nah, mereka mengatakan nanti akan dibawa oleh imam yang ke-12. Kalau Imam Mahdi nanti muncul, maka dia akan membawa mushaf yang utuh, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Yang mushaf itu disebut dengan, mereka namai mushaf Fatimah ya, mushaf Fatimah. Yang dalam satu riwayat dikatakan bahwa isi mushaf itu 17.000 ayat. Berarti hampir 3 kali lipat dari mushaf Al-Quran yang ada sekarang. Karena Al-Quran yang ada sekarang ayatnya 6.000 sekian ya, 6.200 sekian atau 6.300 sekian ayat. Sementara mushaf yang asli itu kata Rafidah ayatnya 17.000, hampir 3 kali lipatnya. Kemana mushaf yang asli itu akan datang nanti di akhir zaman, akan dibawa oleh Imam Mahdi. Nah, seperti itu keyakinan Rafidah terhadap Al-Quran. Nah, oleh karena itu, di Iran yang penduduk Syiahnya sangat banyak ya, tidak ada satupun yang hafal Quran. Tidak ada satupun seorang Rafidah, seorang Rafidi yang hafal Quran. Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran ini tidak murni, sudah tidak asli. Untuk apa dihafal? Tapi mereka seringkali berdalil dengan Al-Quran, seringkali mengutip ayat Al-Quran, dan seringkali mengatakan bahwa tidak benar bahwa kami meyakini ada Al-Quran yang lain selain Al-Quran yang ada sekarang. Sering itu, ya. Bahkan salah seorang tokoh mereka di Indonesia mengatakan, siapa yang berhasil menemukan satu Quran yang berbeda dengan Al-Quran yang ada di Indonesia ini, saya akan janjikan hadiah sekian juta. Memang benar, di Iran sekarang tidak ada Al-Quran selain Al-Quran yang seperti kita. Tetapi mereka tidak meyakini bahwa itu Al-Quran yang asli, gitu. Keyakinan, i'tiqad mereka, ini bukan Al-Quran yang asli. Kalau mereka menampakkan, mengesankan ya, bahwa enggak, ini adalah Al-Quran yang asli. Mereka mengimaninya, maka itu tidak lain adalah taqiyah. Taqiyah artinya kepura-puraan. Kedustaan mereka untuk menutupi akidah mereka yang sejati. Atau kepercayaan mereka yang sebenarnya. Jadi untuk di kalangan orang luar, mereka seringkali menggunakan taqiyah, yaitu berpura-pura. Dan taqiyah ini bukan sekedar boleh, bahkan diwajibkan. Bukan sekedar diwajibkan, bahkan menjadi salah satu rukun, salah satu prinsip agama mereka. Mereka meyakini bahwa 9/10 dari akidah mereka atau 9/10 dari agama mereka adalah taqiyah. Maka barang siapa yang tidak bertaqiyah, tidak ada agama baginya. Begitu kata mereka. Nah, ini sekedar perbandingan saja. Bahwa Ahlus Sunnah memiliki prinsip-prinsip rambu-rambu yang jelas, yang selamat. Sumbernya adalah wahyu. Pilar-pilarnya jelas. Meniti jejak para sahabat. Meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi lihat Rafidhah, satu contoh firqah yang dhalah, firqah yang sesat. Mereka mencaci maki, bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat. Hulu berlebih-lebihan dan mengkultuskan para imam-imamnya. Tidak menyaring riwayat atau perkataan para imam-imamnya. Dan tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini keaslian Al-Quran sebagaimana yang ada sekarang. Maka apa yang bisa diharap dari suatu kelompok, suatu golongan yang akidahnya seperti ini? Cahaya iman apa yang ada pada mereka yang akidahnya bercampur dengan kesesatan semacam ini? Sungguh suatu kesesatan yang sangat jauh dan suatu kesengsaraan hidup. Suatu kesengsaraan hidup jika seorang manusia meyakini suatu keyakinan yang dipegang kuat tapi ternyata batil, ternyata keliru. Di dunia suatu kesengsaraan dan di akhirat terancam dengan azab yang sangat pedih, terancam dengan azab jahannam yang sangat panas, yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Shuddu yadan falikabuna la tartadi dunya al-afan rabbahu aslih sha'nana وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا